الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الإمام أبو جعفر الطحاوي ونقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له sudah ketemu perkataan mu'alif kata beliau Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi naqul maka kita menyatakan ya, kita menyatakan yakni ahli sunnati wal jamaah kita menyatakan bahwa tauhid atau tentang tauhid mentauhidkan Allah mu'takidin dengan meyakininya bitaufiqillah seraya memohon taufik kepada Allah innallaha wahidun sesungguhnya Allah itu Maha Esa la syarikalah yang tiada sekutu baginya. Nah, ini pembukaan dari kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah ini yang dipaparkan oleh oleh Abu Ja'far At-Tahawi setelah berlembar-lembar sebelumnya di dua pertemuan awal kita hanya membacakan mukadimah dari pensyarah kitab itu Al-Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi. Nah, sekarang kita masuk berarti pernyataan At-Tahawi. Eh, kita langsung masuk saja ke syarahnya. Tafadhal dibaca. Ini ya. Pak Adri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah iklam anna tawhida awal da'wati rusuli وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان صحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين وإن كان iqrar bis syahadataini wajiban bittifaqil muslimina wa wujubihi. Nah, ini wawunya sudah waw ibtidaiyah, wa wujubuhu. Wujubuhu yasbiku wujub as-salati. Lakin huwa ada hada. Lakin huwa adda. Lakin huwa adda hadal wajiba qabla dalik. Nah. Qala al-mu'allifu asy-syarihu rahimahullah ta'ala. Ya, i'lam anna tauhidah huwa awwalu da'wati rusul. Ini ya, pembahasan dari kedua ini, maksud saya pembahasan dari Abu Ja'far At-Tahawi maupun dari Ibn Abil Is Al-Hanafi, di penjelasan ini adalah pembicaraan tentang ahamiyat tauhid, ya, urgensinya tauhid. Tauhid yang disebutkan di sini oleh pensyarah ini adalah tauhid al-ibadah atau tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah dari ayat-ayat yang beliau bawakan untuk menjelaskan pernyataan Abu Ja'far At-Tahawi di matan. Qala, i'lam anna tauhid awwalu da'wati rusul. Ketahuilah bahwasanya dakwah tauhid adalah awwalu da'wati rusul, adalah awal dakwah para rasul. Para rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Semua rasul, enggak ada rasul yang memulai dakwahnya dengan ini dan itu. Ya. Nah, wa awwalu manazilit thariqah. Dan inilah awal persinggahan pertama kali. Wa awwalu maqamin, dan awal maqam ya, para nabi dan rasul, yaqumu bihi awwalu maqamin yaqumu bihi yaqumu fihi as-saliku ila Allah. Afwan, ini bukan awwalu maqamin maqamnya para rasul, tapi inilah awal maqam. Awal maqam, awal kedudukan yang dilalui, awal tempat yang dilalui oleh as-salik, oleh orang-orang yang menempuh perjalanan kepada Allah. Jadi orang-orang yang menempuh perjalanan kepada Allah, dia harus memulai dengan tauhid. Bukan dengan ritual ini dan itu, ibadah ini dan itu, tetapi dengan tauhid. Qala ta'ala, kemudian Syekh di sini menyebutkan berbagai ayat bagaimana dakwahnya para rasul. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih faqala ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, yang ia berkata pada kaumnya, wahai kaumku, beribadalah kalian kepada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Kemudian beliau juga mengutip pernyataan Hud yang kepada berkata kepada kaumnya, ya, oh wa'budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh, beribadalah kalian pada Allah. Juga ucapan Nabi Saleh, oh wa'budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh. Nah, ini ucapan Nabi Syuaib sama juga ya, beribadalah kalian pada Allah, wa'budullaha ma'alakum min ilahin ghairuh, beribadalah kalian pada Allah yang kalian tidak memiliki ilah selainnya. Wa qala ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat, ya, an ya'budullaha, an ini an tafsiriyah, ya, an tafsiriyah, yang rasul ini menyeru pada kaumnya, beribadalah kalian pada Allah dan jauhilah taghut. Nah, ini semua para rasul dakwahnya satu. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, al-anbiya'u ikhwah da'watuhum wahidah wa ummahatuhum syatta. Para nabi ini adalah bersaudara. Ya, da'watuhum wahidah, dakwah mereka satu. Ya, ibu-ibu mereka saja yang berbeda-beda, tapi mereka semua bersaudara. Ini yang dibawakan oleh beliau ini adalah tauhid uluhiyah semua, tauhid ibadah. Wa qala ta'ala wa ma arsalna min qablik min rasulin illa nuhi, ya, illa nuhi. Kalau dicetakan yang lain, Abu Aqilah tadi sepertinya rada protes, ha? Yuha. Nah, ini kalau di buku ana tahqiq, ya. Syekh Abdullah bin Abdul Muhsin Turki dan Syekh Syu'aib Arnaud, ya, menyatakan ia qiraatu Hamzata wal Kisai wa Hafsin wa An'asimin. Nah, kalau di ayat Nuhi, ya, di ayat Nuhi ya, di buku Antum Nuhi kan, ini adalah kiraahnya Hamzah, Kisai, Hafs dari Asim. Wa qara'a Nafi'un wa Ibnu Katsirin wa Ibnu Amrin wa Abu Amrin Ibnu Al-Ala wa Ibnu Amir Ad-Dimashqi yuha. Sedangkan Imam Nafi, Ibnu Katsir yang ahli qiraah, bukan Ibnu Katsir murid Ibnu Taimiyah sahib tafsir Al-Qur'an Al-Azim, bukan itu. Ya, dan Abu Amr Al-Ala, kemudian Ibnu Amir Ad-Dimashqi membacanya dengan yuha bil ba wa fathil yaha. Bil ya wa fathil ha dengan yuha. Alama lam yusamma fa'iluh. Ya, ini dengan sigo yang dikenal oleh pelajar atau kalangan ahli nahwu, yaitu dengan bina'ul majhul. Wa hiya al-musbatah fil usul. Nah, ini qiraah yang yuha, inilah yang ditetapkan ya fil usul, maksudnya dalam buku-buku manuskrip-manuskrip asli kitab akidah at-tahawiyah ini. Nah, Allah alam bisawab. Walaqad arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguh kami telah mengutus ya, sebelum engkau sungguh kami tidaklah mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali aku, maka beribadalah padaku. Nabi SAW juga bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah rasulullah. Adapun di footnote keterangan bentahqiq itu hanya takhrij yang sudah ma'ruf hadis ini sahih. Ya. Walihada kana sahihu anna awwal wajibin yajibu 'alal mukallafi syahadatu an la ilaha illallah. Ya. Nah, ini kemudian beliau menyatakan, maka benarlah dikatakan bahwa kewajiban pertama yang wajib atas mukallaf, artinya orang-orang yang dibebani syariat. Ini istilah mukallaf ini pun juga dikritisi oleh sebagian ulama, karena mukallaf takrif ini adalah istilah dari kalangan Mu'tazilah awalnya, yang mereka pertama kali ya mulai berkhidmat kepada usul fikih. Nah, mereka lah yang mulai menjelaskan ya istilah ini, mempopulerkannya. Padahal syariat itu bukanlah sebuah beban. Nah, yang diterangkan oleh para ulama, di antara Syekh ya An-Najjar di kitab beliau Syarah ya Al-Waraqat. Maka benarlah dikatakan bahwa yang pertama kali yang wajib bagi seorang mukallaf, hamba yang sudah terbebani oleh syariat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah. La nadhar, bukan nadhar. Ini beda dengan kalangan Mu'tazilah. Ya, bukannya mesti meneliti, mengcross check. Adapun mutakallimun, kalangan ahlul kalam yang mereka banyak di sini ya, bermadhab atau berakidah dengan akidah Mu'tazilah atau Jahmiyah, mereka menyatakan bahwa yang pertama kali dibebankan kepada seorang hamba setelah dia mencapai usia taklif adalah an-nadhar. Ya, ini. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan berbeda. Yang wajib bagi seorang hamba ya setelah dia dikatakan sebagai mukallaf, dia bersyahadat la ilaha illallah. Ya. La ilaha illallah. Diterangkan nanti oleh beliau. La nadhar, bukannya nadhar, bukannya mengcross check meneliti, walal qasdu ila nadhar. Dan bukan menyengaja untuk nadhar. Ya, wala syakku, bukan pula keraguan. Walaupun sahih ya ikhwah, Allah taala memerintahkan kita untuk nadhar, untuk meneliti ya, untuk meneliti supaya mengambil pelajaran. Bahkan Allah memerintahkan orang-orang yang mendustakan untuk nazar, untuk meneliti, sebagaimana dalam ayat afalam yanzuru ila samai fawqakum. Apakah kalian tidak menazar, melihat, meneliti ke langit di atas kalian? Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Ya, apakah kalian tidak menazar, melihat ya, bagaimana mengcross check ya, Allah taala kepada ibil, unta-unta, bagaimana dia diciptakan? Ya. Memang ada nazar sih, ya. Tapi dia bukanlah kewajiban pertama yang dibebankan oleh Allah. Bukan pula al-qasdu bi ilan nadar, menyengaja meniatkan diri untuk nadar. Ya, nadar terkadang memang ada, tapi itu bukan yang pertama. Terkadang diperintahkan. Afalam yasiru fil ardi fayanthurun? Apakah mereka tidak berjalan di muka bumi supaya mereka bisa nadar? Fayanthurun, memperhatikan. Nah, awalam yanthuru fi malakutis samawati wal ard? Nah, ini banyak kalimat perintah untuk kita nadar, tapi itu bukan awal wajibin. Ya, awal wajib, bukanlah awal wajibin. Kama hiya aqwalun li arbabil kalam al-madmum. Nah, ini yang menyatakan yang pertama kali dibebankan pada hamba setelah hamba mencapai ya, masa taklif ialah dinadhar, sebagaimana ini adalah pendapat-pendapat, ucapan-ucapan di arbabil kalam, bagi para tokoh-tokoh ahlul kalam al-mazmum yang tercela. Bal a'immatus salafi kulluhum, bahkan para imam salaf semuanya mereka muttafiqun, bersepakat ala anna awwala ma yu'maru bihil abdu asyhadatan, bahwa yang pertama kali seorang hamba diperintahkan ialah bersyahadat. Nabi sallallahu mengutus Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, ya innaka ta'ti satati qauman min ahli kitab, wahai Mu'ad, anda akan mendatangi kaum ahli kitab. Fal yakun awwalu ma tad'uuhum ilai syahadah la ilaha illallah, ya, maka jadikanlah dakwah yang pertama kali engkau seru kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Ini yang mesti pertama kali direalisasikan oleh hamba setelah dia mencapai usia taklif. Muttafiquna wa muttafiquna ala anna man fa'ala dhalika qabla al-bulughi lam yu'mar bitajdid dhalika akibat bulughi. Dan para ulama salaf mereka pun bersepakat bahwa siapa saja yang telah melakukan hal tersebut, artinya dia sudah bersyahadat. Dia bersyahadat qabla bulugh, sebelum dia mencapai usia balig. Semisal anak-anak kita ya mengucapkan syahadat la ilaha illallah di dalam salat mereka walaupun mereka belum tahu kandungan maknanya, ya, maka lam yu'mar bitajdid dhalik, maka para ulama bersepakat anak-anak tersebut tidak diperintahkan untuk memperbaharui syahadatnya tadi aqibah bulughi, sesudah baliknya mereka. Antum pun juga demikian, ibu-ibu kita, bapak-bapak kita, orang tua kita enggak memerintahkan kita syahadat lagi tong apa. Nah, kamu waktu kecil kan enggak paham makna syahadat la ilaha illallah, apa maknanya, nah, rukunnya, syaratnya, urgensinya, enggak ngerti, begitu kan? Enggak ngerti, enggak paham. Nah, ketika kita sudah dewasa, ya masuk SMP, SMA, kuliah, nikah, enggak perlu lagi ditajdid, diperbaharui. Dan ini adalah kesepakatan para ulama salaf. Bal yu'maru bit taharah. Ya, bahkan mereka diperintahkan untuk taharah wassalat wassalati ya idza balagha, apabila mereka sudah balik. Nah, ini, yang tadinya syahadat masih kecil ya sudah. Kalau sudah balik suruhnya taharah. Ya, suruhnya apa? Salat. Muru auladakum bi salati wa hum sab'a sinin. Bahkan 7 tahun diperintahkan untuk salat. 10 tahun kalau enggak mau pukul. Au mayyaza, atau ketika mereka sudah tamyiz, ya, sudah mencapai usia tamyiz, indaman yaradalik, ya, bagi ulama yang berpendapat demikian. Nah, bagi ulama yang berpendapat demikian. Nah. Kemudian kata beliau, walam yujib ahadun minhum, dan tidaklah seorang pun dari mereka, dari kalangan ulama salaf, yujib, yang mewajibkan ala waliyihi, ya, mewajibkan kepada walinya, walinya sang anak, ya, an yukhatibahu hina idz bitajdidi syahadatain, untuk mengkhitab, ya, untuk mengajak bicara, artinya di sini untuk memerintahkan sang anak tadi pada saat itu ketika dia sudah balik, bitajdidi syahadatain, untuk memperbaharui dua kalimat syahadat, ya, bitajdidi syahadataini wa in kana al-iqrar bi syahadataini wajiban bi ittifaqil muslimin, walaupun mengikrarkan, menetapkan, mengakui dua kalimat syahadat itu adalah sebuah kewajiban dengan kesepakatan kaum muslimin. Wa wujubuhu, dan kewajiban menetapkan kalimat syahadat yasbiqu wujuba salati, itu ya mendahului kewajiban salat. Lakin huwa adda hadzal wajiba qabla dzalik, akan tetapi anak tersebut sudah melaksanakan kewajiban tadi ya, sebelum itu, yaitu ketika dia masih kecil, ya, ketika dia masih kecil, anak tersebut, ya, sudah diperintahkan. Ya, adapun pernyataan beliau, ya, yang mana tadi, idza balagha aw mayyaza inda man yara dalik. Nah, ini memang ada pendapat sebagian para ulama. Ya, sebagian para ulama yang menyatakan seandainya seseorang sudah sholat duhur sebelum dia balik, kemudian setelah dia balik atau dia sudah ihtilam, ya, para ulama tersebut memerintahkan kepada anak tadi untuk mengulang sholat duhurnya. Ya, untuk mengulang sholat duhurnya. Kenapa? Karena yang tadi dia itu sholat duhurnya itu ya, sebelum dia balik. Mereka berpendapat dengan Rubi al-Qalam an-salasa, pena diangkat dari tiga golongan manusia. Anisobi hatiyah talib. Nah, dia satu di antaranya. Tapi kita tidak perlu bahas mengenai hal ini. Ya, antum kalau mau bahas mengenai hal ini, silakan buka ya kitab Fathul Mu'in, ya, dengan syarah atau hasiahnya, penjelasan yang terbaiknya di situ, ya, Natut Talibin. Nah, Ad-Dimyati Al-Bakri menjelaskan dengan rinci di situ. Ya, walaupun pendapat yang sahih itu dia tidak diperintahkan. Ya. Kenapa demikian? Kata para ulama, "Li anna Allah ma amara bi salati marratain." Karena Allah tidaklah memerintahkan salat itu dua kali. Ya, kalau seorang sudah melaksanakannya walaupun sebelum balik, maka itu sudah mencukupi. Ya, walaupun sebelum balik. Nah. Ya. Bisa dipahami semua ini? Ngerti ya? Ini masih belum susah kok. Santai aja. Berikutnya. Nah, Pak Suheri. Omin Huna. Wajibin. Kudot, ya, gulat, hakata. Itu wazannya semua. Fa inna mufata sifati adkhalu nafiyah sifati fi musamma tawkili kaljahmi bani Sofwani. Waman wafakahu fa innahum qalu ifbat as-sifati yastalzimu ta'addadal wajibi. Mana? Isbatu sifat yastalzimu ta'adduda, ta'addud. Ta'addudal wajibi. Wa hadzal qawli. Wa hadzal qawlu ma'lumul fasadi bidururati. Fa inna itbata dzatin mujarrodatin. Kenapa jadi mujarrodatan? Ditanya Irob juga bingung. Mujarrodatin an jamil sifati la yutasawwar wujudun bacanya enggak asik. La yutasawwar laha wujudun fil khariji. Jangan la yutasawwar laha, berhenti lama, enggak enak, artinya enggak pas. La yutasawwar laha wujudun fil khariji wa innama ad-dhihnu qad yafridu al-mahal muhala, ngasal itu ngasal ya. Al-mahala wayatakhayyaruhu wahada ghayatut ta'dil. Dah cukup, banyak banget permasalahannya. Salah huruf, salah harokat. Tak fokus, Cik Suheri ya. Sudah mesti kacamata, Cik. Ya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala. Dari mana ya? Wahuna. Ya, di sini. Masailu takallama fiha al-fuqaha. Dan di sini permasalahan-permasalahan yang para fuqaha membahasnya. Yaitu faman shalla wa lam yatakallam bi syahadatain. Nah, ini ya. Ini sebenarnya mustahil ya, muhalnya. Kok bisa ya? Ya. Ini ya, barang siapa yang sholat tapi dia tidak mengucapkan kalimat syahadat. Ini gimana ini? Nah, kata para ulama yang saya dengar ya, penjelasannya dari kajian ini hadza muhal. Ini mustahil gitu. Nah, ini mustahil. Ya, kata para ulama, li'anna nutqa bisyahadatain qad yakunu syartan fi sihhatil ibadah. Ya. Kama fi tasyahud wa shalah gitu. Karena mengucapkan kalimat syahadat ya, itu adalah syarat sahnya ibadah sholat ini, sebagaimana dalam tasyahud, dalam selawat pada Nabi masalah ya, kan mesti bertasyahud pada akhir sholat ya. Dalam tasyahud apa? Ashhadu an la ilaha illallah. Ada dijelaskan oleh para fuqaha ya, mengenai rukun dan syarat sholat. Nah, gimana ceritanya orang sholat dia gak bersyahadat? Nah, ini enggak sah. Baik orang tersebut mampu berdiri atau enggak mampu berdiri, dia mesti bersyahadat. Maka apa yang dipaparkan oleh beliau, contoh kasus ini kata para ulama, ini hadza muhal. Ini mustahil. Ya. Salat tapi tidak mengucapkan syahadat. Nah, tayyib. Ya, natruk maqala asy-Syarih. Au ata bi ghairi dzalik min khasa'isil Islam. Atau dia melakukan selain dari itu, selain dari sholat, min khasa'isil Islam, berupa khasa'isil Islam artinya ibadah-ibadah yang hanya khusus pada Islam. Ya, walam yatakallam bihima, dan dia pun tidak mengucapkan syahadat. Ya, dan dia pun tidak mengucapkan syahadat. Nah, kalau sholat ini jelas ya. Syahadat ya, dalam sholat itu rukun tasyahud akhir. Nah, ini gimana ini ceritanya? Ya. Kemudian kata beliau, hal yasiru musliman amla, apakah orang tadi jadi muslim atau tidak? Ini ya. Baik. Ya. Wassahi annahu yasiru musliman musliman bikulli ma huwa min khasa'isil Islam. Maka pendapat yang sahih, dia adalah muslim. Ya, dengan segala apa yang dilakukan dari amalan-amalan yang khusus dalam Islam. Nah, ikhwan. Ya. Qala. Ini paham sini ya. Fa tauhidu awwalu ma yudkhalu bihi fil Islam. Maka tauhid dia adalah awal yang pertama kali dimasukkan seorang hamba dalam Islam. Wa akhiruha ma yukhraju bihi minad dunya. Dan kalimat tauhid pula lah yang paling akhir. Ya. Yang seorang hamba dikeluarkan ya dari dunia ini. Artinya dia dimatikan. Sebagaimana Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya ya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Fahuwa awwal wajibin wa akhir wajibin. Maka kalimat tauhid inilah ya yang kewajiban yang pertama dan akhir kewajiban, yang paling kewajiban yang paling terakhir. Ya. Ini banyak redaksi mengenai kalimat hadis ini, man kana akhiruhu kala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah ya, di antaranya hadis yang lain, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia mengetahui bahwa tidak ada yang berhak disembah dengan benar ya, maka dia masuk surga. Nah, ini ya, kalau dalam hadis ini tanpa mengucapkan syahadat, man mata wa huwa ya'lamu ya annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Kalau hadis ini dengan mesti mengucapkan. Oleh karena itulah Nabi mengajarkan laqinu mautakum ya, talqinkanlah orang-orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan la ilaha illallah. Kemudian at-tauhidu al-awwalu al-amri wa akhiruhu. Tauhid adalah perintah yang pertama dan perintah yang paling akhir. A'ni, kata beliau, yang saya maksud di sini adalah tauhidul uluhi ilahiyah. Itu tauhid ilahiyah. Itu tauhid ibadah. Ya, tauhid uluhiyah. Fa inna tauhida yatadammanu salasata anwa'in. Karena tauhid itu mencakup tiga hal. Yang pertama al-haduha al-kalamu fi sifat, yaitu pembicaraan tentang sifat. Ya, pembicaraan tentang sifat. Yang kedua itu tauhid asma wa sifat. Bil asma wa sifat. Ya. Ya, ini dahulu para ulama salaf kalau bahas tauhid, bahas akidah, yang mereka bahas adalah tentang tauhid asma wa sifat. Kenapa demikian? Karena pada zaman dahulu ya, pada zaman dahulu penyimpangan dalam akidah itu pertama kali ialah pada bab asma wa sifat. Pada bab asma wa sifat. Maka di sini disebutkan yang pertama kali. Nah, bid'ah-bid'ah itu asma wa sifat. Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, Qullabiyah, ya, Batiniyah. qaramithah dan seterusnya itu pada permasalahan asma wa sifat. Makanya beliau menyebutkan di sini yang pertama. Ya, kalau zaman saat ini ya kompleks asma wa sifat juga, ya, uluhiyah juga, bahkan rububiyah. Ya, bahkan rububiyah. Ya, mereka menyatakan yang berkuasa di pantai selatan, di sungai, di ini adalah selain Allah. Ini berarti gawat ini, rububiyah, kompleks semua. Kalau di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya di masa beliau, di tempat beliau, yang beliau hadapi adalah musyrikin. Orang-orang Arab yang mulai terpengaruh dengan akidah-akidah sufi yang batin. Ya, kuburiyu. Maka beliau fokus kepada tauhid uluhiyah. Makanya kita dapati risalah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu banyak fokus ke uluhiyah. Kita mau tauhid itu fokus ke uluhiyah. Usul salasah fokus ke uluhiyah. Walaupun disebutkan juga tauhid asma sifat. Ya. Kasbu syubuhat, ya, kemudian qaidul arba, usul sita dan yang lainnya, mufidul mustafid, nawakidul islam, itu banyak di tauhid uluhiyah. Ini disebutkan oleh Ibn Abil Ais al-Hanafi, yang pertama adalah al-kalam bisifat, karena ini pada masa beliau demikian. Ya, wasani tauhid rububiyah, nah, itu, yang kedua adalah tauhid rububiyah. Wabayanu anna allaha wahdahu khaliku kulli syai, dan penjelasan bahwasanya Allah lah semata pencipta segala sesuatu. Wasalis tauhid ilahiyah. Tauhid ilahiyah itu apa? Wa huwa istihqaquhu subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayo ibadah wahda. Untuk diibadahi. La ya syarikalah. Yang tidak ada sekutu, sekutu baginya. Ya. Ini pembagian dari tauhid yang dipaparkan oleh Ibn Abil Izzah al-Hanafi. Amal awal, ada pun yang awal, ya, tauhid asma wa sifat. Fa inna nufata sifati adkhalu nafya sifati fi musamma tauhid. Maka mereka kalangan nufata sifat, yaitu orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah, mereka memasukkan penafian sifat-sifat Allah dalam penamaan tauhid. Semisal Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan menyatakan kalau Allah ditiadakan dari sifat, itulah tauhid. Berdalil dengan ayat laisa kamitslihi syai'un, yaitu Allah tidak ada yang serupa, tidak ada yang sama dengannya sesuatu apapun. Nah, kalau begitu kata pemikiran Jahm, Allah mesti dinafikan dari sifat. Kenapa? Karena segala sesuatu memiliki sifat. Segala sesuatu selain Allah memiliki sifat, dan Allah berbeda dengan segala sesuatu yang itu merupakan makhluk, maka Allah tidak punya sifat. Ajaib. Ajaib pemikiran Jahm bin Safwan. Waman wafaqahu, dan siapa saja yang setuju dengannya, sahaluan dengannya. Yang sahaluan dengan Jahm bin Safwan dalam bab sifat yaitu Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah mereka mengingkari sifat. Tapi Mu'tazilah beda sama Jahmiyah. Ya, aksarul Mu'tazilah, mayoritas Mu'tazilah mengingkari sifat, menetapkan nama. Ini saya bilang enggak semua Mu'tazilah. Ya, tetapi mayoritas. Ini pernah di kajian kita takrib At-Tadmuriyah kemarin, ya. Karena Mu'tazilah mayoritasnya menetapkan nama. Nah, mereka mengatakan Allahu alimun bila ilmin, nah, sami'un bila sam'in, basirun sami'un bila basam'in, basirun bila basarin, ya, dan seterusnya. Disebut ditetapkan oleh mereka nama-nama Allah. Nama-nama Allah tapi tanpa ada kandungan sifat. Ya. Jahm bin Safwan kalau di footnote ana itu dikunyah dengan Aba Muhriz. Kunyahnya Aba Muhriz. Waqad nasa fi Samarqand bi Khorasan. Ya, dia tumbuh, ya, dia hidup awal-awalnya di Samarqand di Khorasan. Nah, ini banyak biografi tentang dia. Ya, silakan dibaca. Fa innahum qalu, mereka menyatakan, yaitu kalangan nufatus sifat Jahmiyah dan yang setipe dengannya, isbatus sifati yastalzimu ta'addudal wajibi. Kata mereka, nah, ini iklan RX ini. Kata mereka, isbatus sifat, menetapkan sifat itu yastalzimu ta'addudal wajibi. Itu berkonsekuensi berbilangnya al-wajib. Apa yang dimaksud wajib di sini? Yang wajib di sini maksud mereka adalah wajibul wujud. wajibul wujud, yaitu siapa? Allah. Karena kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah dalam teologi ini mereka mengambil istilah dari ilmu kalam. Ya, dari kalangan ahli falsafah Yunani, bahwasanya sang pencipta wajibul wujud, sedangkan makhluk mumkinul wujud. Ini mustalah mereka, mustalah bid'ah, istilah dari kalangan ahlul kalam. Ya, mereka mengatakan yastalzimu ta'addudal wajib. Ini jangan antum artikan ya penetapan sifat berkonsekuensi berbilangnya kewajiban, bukan. Ya. Ta'addudal wajib maksudnya ta'addud al-wajib yaitu Allah. Karena Allah mereka namakan wajibul wujud. Ya, al-wajib di situ al-nya ya al-ahdiyah lidzihn. Al-ahdiyah lidzihn yang sudah dipahami oleh Ibn Abil Is Al-Hanafi, enggak perlu lagi diurai. Ya, al-wajib di sini adalah Allah. Maksudnya apa? Wajibul wujud. Ya, wajibul wujud. Ini lafaz dari lafaz-lafaz kaum mutakallimin. Ya, wajibul wujud, mumkinul wujud. Nah. Taib. Bisa dipahami sini? Wa hadha huwa al-qaul ma'lum al-fasad bid-darurah. Wa hadha al-qaul ma'lumun, ya ma'lumun fasad bid-darurah. Maka pernyataan ini, ya pernyataan Jahmiyah ini yang menyatakan bahwasanya kalau menetapkan sifat nanti berbilang Tuhan, ya berbilang Allah, ini secara bidaruroh, secara aksiomatis ini diketahui kerusakan, kebatilan dari ucapan ini. Ya, wa inna isbata dzatin mujarradatin an jami'i sifat la yutasawwaru laha wujudun fil kharij. Karena menetapkan sebuah zat, karena menetapkan sebuah zat yang dia mujarrah, yang dia mujarradah, yang dia terbebas ya dari segala sifat, itu tidaklah dapat dibayangkan, dipahami laha wujudun fil kharij. Dia pun ada wujudnya di kharij. Ini juga sudah ya di kajian kita takrib tadmuriyah. Waktu itu kalau antum ingat, memangnya ada yang enggak punya sifat ada wujudnya? Ada wujudnya enggak? Enggak punya sifat terus ada wujudnya? Yang enggak ada. Semua yang ada wujudnya, semua yang ada yang zat-zat apapun itu pasti ada sifat. Ya, mau apa? Mau zat mana? Zat benda mati, zat benda hidup, malaikat, setan, iblis, jin, apalagi Allah Rabbul Alamin. Itu pasti ada sifat. Ini kopi, ada wujudnya enggak? Ada wujudnya enggak? Warnanya hitam, sifatnya pahit tapi sedap. Gayo. Hah? Punya sifat enggak? Punya, enak. Bismillah. Oh iya, bismillah. Enak, mantap. Gimana ceritanya? Ya. Nah ini, ngerti sini pernyataan beliau? Fa inna isbata dzatin mujarradatin an jami'i sifat la yutasawwaru. Ini enggak bisa dibayangin. Enggak bisa dibayangin laha wujudun fil kharij. Dia punya wujud fil kharij. Artinya fil kharij dalam alam nyata ini. Enggak bisa dibayangin kayak begitu. Ya, makin ngawur kesesatan yang paling sesat dari pernyataan Jahmiyah ini. Ya, mereka hendak menyatakan Allah enggak ada sifat. Kalau begitu gimana? Gimana? Sementara semua zat yang ada itu memiliki sifat. Gimana ceritanya? Wa innama adzihnu qad yafridu al-muhala wa yatakhayyaluhu. Maka zihn, sesungguhnya adzihn, maka benak pikiran itu terkadang memastikan ya, apa namanya? Memastikan al-muhal, kemustahilan. Ya, kemustahilan hal tersebut, wa yatakhayyaluhu, dan mengimajinasikannya. Wa hadza ghayatut ta'til, dan inilah puncak dari ta'til. Baik, lanjut. Ya. Berikutnya Abu Aqilah Al-Muwahhid. Apa dia? Wa huwa arbahu min kufrin nasara. Fa inna nasara khassuhu bil masihi. Wa haulahi ammu. Wa haulahi ammu jami'al makhlukati. Wa min furu'i hadha tawhidi anna fir'auna wa qawmahu kamilul imani arifuna billahi. Arifuna billahi ala makhlukati. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، الكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. قال تعالى الله أما يقولون علوا كبيرا. Nah, cukup dulu ya. Ini karena dari lawazim-lawazim aja nih ya. Yang disebutkan oleh Nabi Is ini adalah kelas lawazim aja. Konsekuensi dari pernyataan mereka. Wa hadzal qawlu qad afdha bi qaumin ila al-qawli bil hulul aw al-ittihad. Maka pernyataan ini sungguh suatu kaum telah menghantarkan hadzal qaul dengan pernyataan ini suatu kaum telah menghantarkan kepada pendapat al-hulul wal ittihad. Hululiyah, ittihadiyah. Ya. Hululiyah. Allah menempati segala tempat. Ittihadiyah, Allah bersatu dengan ya, dengan makhluk naudzubillah. Wa huwa aqbahu min kufrin nasara. Dan ini lebih jelek daripada kekafiran Nasrani. Wa inna Nasara khassuhu bil Masih. Nasrani mengkhususkan ya, bersatunya Allah itu hanya kepada Al-Masih Isa. Wa haula'i, sedangkan mereka ahlu bid'ah ini, ammu ya, memperlakukan secara umum jami'al makhlukat, kepada seluruh makhluk. Allah berada di segala makhluk. Ya, na'udzubillah. Nah, ini konsekuensinya. Baik. Ini akidah ini dikembangkan oleh seorang mubtadi' dhal yang namanya Al-Husain Al-Hallaj. Ya, dia menampakkan diri dia sebagai seorang sufi tasawuf. Awal-awal dia menyembunyikan keyakinannya. Tapi baru kemudian dia menampakkannya setelah mulai banyak pengikut. Nauzubillahi min dzalik. Wa min furu'i hadza tauhid. Ini lawazim aja nih. Yang tadi dibacakan ini lawazimnya. Ya, lawazim. Ngerti lawazimnya nih? Konsekuensinya aja. Ya. Wa min furu'i hadza tauhid, maka dari cabang tauhid ini artinya lawazimnya, keyakinan ini. Keyakinan ini, maka bahwa Fir'aun dan kaumnya kalau begitu kamilul iman, orang yang sempurna imannya. Kenapa demikian? Arifuna billahi alal haqiq, karena ia telah mengenal Allah secara hakiki. Wa min furu'ihi, dan diantara cabangnya juga dari tauhid ini masih lawazimnya, anna ubadal asnam, bahwa para penyembah berhala alal haqqi wassawabi, itu berada di atas kebenaran dan ya, di atas hak dan kebenaran. Ya. Wa annahum innama 'abadullaha la ghairu. Bahwasanya mereka itu hanya beribadah pada Allah, bukan pada yang lainnya, tapi lewat perantara berhala. Ya, mereka sendiri kan sudah mulai menyatakan di Al-Qur'an, ya, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Kita tidak beribadah pada berhala ini melainkan agar berhala ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa min furu'ihi, dan di antara cabang tauhid ini juga, ini masih lawazimnya juga, yaitu annahu la farqa fi tahrimi wa tahlili bainal ummi wal ukhti wal ajniya wal ajnabiyyati. Bahwasanya enggak ada perbedaan ya, dalam mengharamkan atau menghalalkan, artinya di dalam masalah menikahi antara ibu naudzubillah, saudari dan wanita asing, sama aja. Wala farqa bainal ma'i wal khamr, enggak ada perbedaan antara air dan khamr, antara zina dan nikah, semuanya min ainin wahidatin. Semuanya itu zatnya satu. Bal la bal huwa al ainul wahidah. Bahkan itu zatnya itu semua satu kalau dikatakan begini. Karena kata dia Allah itu ada di mana-mana, menempati semuanya. menempati ini, menempati itu. Berarti zatnya sama semuanya. Nauzubillah. Konsekuensinya kayak begitu. Ya. Mereka menyatakan kenapa? Pengikut Husain al-Hallaj ini, Ar-Rabbu abdun wal abdu rabbun. Nah, nauzubillah. Rabb adalah hamba dan hamba adalah Rabb, kata dia. Nauzubillah. Ya laita syi'ri minal mukallaf in qulta abdun fadaka rabbun aw qulta rabbun anna yukallaf. Nah. Kata mereka kalau an ya hamba itulah Rabb, Rabb itulah hamba. Nauzubillah min dzalik. Manunggaling kaula Gusti. Manunggaling kaula Gusti itu terjemahan letternya apa? Manunggaling kaula Tuhan. Jadi bersatunya Allah sama diri manusia. Ah, ya. Kalau di Indonesia pemahaman ini dibawa oleh siapa? Syekh Siti Jenar. Na'udzubillah min dzalik. Ittihadiyah. Ini konsekuensinya ini semuanya. Nasrani. Kemudian kata beliau, wa min furu'ihi annal anbiya'a dayyaqu 'alan nas. Dan di antara furu'nya juga, lawazim ini juga, keyakinan yang batil ini juga, bahwa para nabi itu cuma menyempitkan manusia, bikin susah manusia. Karena para nabi mengajak manusia untuk meninggalkan berhala, padahal berhala itu sebagai wasilah beribadah kepada Allah. Para nabi memerintahkan agar disingkirkan wasilah-wasilah tersebut, langsung saja kepada Allah. Para nabi menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Nah, kata konsekuensinya kalau begitu para nabi membuat susah manusia. Maka Syekh menyatakan ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan. Maha tinggi Allah dengan ketinggian yang sangat tinggi. Ya. Ini mereka menyatakan Allah pada zatnya itu menempati seluruh makhluk, sebagaimana seluruh makhluk dengan zatnya juga menempati zat Allah. Nauzubillah min dzalik. Maka ini yang dikatakan lebih sesat daripada Nasrani. Ya, berikutnya amsal. Syekh Rauf. Man urifa tajawuru watadhahuru bi inkari as-sani'i Fir'aun wa qad kana mustaikinan bihi fil batin kama qala lahu Musa alaihi salam laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Wa qala ta'ala anhu wa an qawmihi wa ja'alu biha wastaikonatha anfusuhum dhulman wa uluwan. Wa lihada qala wa ma rabbul alamina ala wajhil inkari lahu tajahula al-arifa atajahula al-arifi al-arifa arifi arifi mudah penilai mudah penilai tajahula al-arifi. Qala lahu Musa rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Qala liman hawlahu ala tastami'una. Qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Qala inna rasulakumul ladhi ursila ilaykum wa majnun. Qala rabbul masyriqi wal maghribi wa ma bainahuma in kuntum ta'qilun. Nah. Di mana tadi? Amal Qurani. Ada pun yang kedua. Yang kedua yaitu mengenai tauhid rububiyah. Bahwa tauhid rububiyah al-iqrar bi annahu khaliq kulli syai. Yaitu seperti menetapkan, mengakui bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu. Wa annahu laisa lil alami sani'an. Bahwasanya di alam ini tidak ada dua sani', dua pencipta. Ya, mutakafian, yang sekufu, yang setara. Fi sifati wal af'al, dalam sifat-sifatnya maupun perbuatan-perbuatannya. Nah. Ya. Enggak ada ini demikian. Dua rob di alam ini. Kemudian kata beliau, wa hadha huwa tauhidun haq, wa hadha huwa tauhid haqqun la raiba fi. Maka tauhid yang ini hak, adalah kebenaran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Wa huwa al-ghayatu inda katsirin min ahli an-nadhari wal kalami. Dan inilah puncak tauhid menurut mayoritas ahli nador. Menurut ahli nador, wal kalam dan ahlu kalam wa ta'ifatin minas sufiyah, dan sekelompok dari kalangan sufi. Nah, ini yang mereka berpendapat puncak dari tauhid adalah meyakini semua. Meyakini urgensi rububiyah aja. Masalah uluhiyah asma sifat bukanlah urgensinya. Bisa dipahami kan sini? Nah, ini ya, saya pun juga dulu meyakini demikian. Nauzubillah. Ya. Bahwa apa makna tauhid? Puncak dari tauhid yaitu menetapkan sisi rububiyah saja. Ya, kebesaran makhluk dikeluarkan masukkan kebesaran Allah, kebesaran dunia dikeluarkan dari kalbu masuk kebesaran akhirat. Meyakini Allah ya yang pencipta. Ini urgensinya. Urgensi la ilaha illallah, urgensinya adalah ke rububiyah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada pencipta selain Allah. Nah. Ini kebanyakan ahli nadar. Ya. Ahli nadar yang tadi dibahas. Ya. Ahlu cross check. Ya. Orang-orang yang suka meneliti, ya. Qala ya, tauhid rububiyah aja enggak cukup ya. Bahkan kaum musyrikin pun juga bertauhid dengan tauhid rububiyah. Qul liman irtada wa man fiha in kuntum ta'lamun saya quluna lillahi fala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsy al-'azim saya quluna lillah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujir wala yujar wala yujar alaihi kuntum ta'lamun sayaquluna lillah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ardh sayaquluna Allah dan seterusnya. Nah, ini mereka juga bertauhid dengan tauhid rububiyah, enggak cukup. Qala wa hadha tauhidu lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Kemudian kata beliau, wahada tauhid, tauhid ini lam yadhhab ila naqidihi ta'ifatun, maka sekelompok ta'ifah, sekelompok orang yang ma'ruf, ya, yang dikenal dari kalangan bani Adam, lam yadhhab, tidak bermadhab, tidak berpendapat dengan, ya, tidak berpendapat ila naqidihi, ya, untuk kontra dengannya. Balil qulubu, bahkan kalbu mafturatun, ya, bahkan kalbu itu sudah difitrahkan ala ikrari bihi, untuk mengikrarkannya, menetapkannya, a'adhama, itu lebih besar min kauniha mafrutatan ala ikrari bi ghairihi minal mawjudat, itu lebih besar penetapannya, difitrahkan untuk menetapkan, ya, kepada bighairihi, selainnya dari segala hal-hal yang ada ini. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh para rasul alaihi salam, fi mahakallahu anhum, sebagaimana yang Allah hikayatkan kepada mereka, qalat rusuluhum afillahi syakun fatiris samawati wal ard, rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, apakah kepada Allah engkau ragu yang pencipta langit-langit dan bumi? Nah, ini sudah seperti difitrahkan, ya, difitrahkan kepada para hamba. Nah, kemudian wa asharu man urifa tajahuluhu, dan yang paling masyhur, yang dikenal kepura-puraannya, wa tadahuruhu, dan menampakkannya, biingkari sani', untuk mengingkari Allah sang pencipta, adalah Fir'aun. Adalah Fir'aun, ya, yang paling nampak berpura-pura mengingkari, padahal hatinya enggak demikian, hatinya mengakui, nah, Allah lah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta ini. Nah, tapi Fir'aun, ya, dia pura-pura enggak tahu, dan dia menampakkan pengingkaran. Annahu idda'a rububiyah. Dia kemudian mengklaim dia punya rububiyah. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Nauzubillah. Nah, dia mengakui di batinnya saja bahwasanya para makhluk punya khalik sang pencipta. Nah, kemudian waqad kana mustayqinan, Fir'aun ini meyakini fil batin, bihi fil batin, meyakini rububiyah Allah di batin, dalam batinnya dia meyakini. Kama qalat lahu Musa, sebagai Musa, sebagaimana Musa berkata kepadanya, laqad alimta, sungguh kau telah mengetahui wahai Fir'aun, ma anzala haula'i, ya, illa rabbus samawati wal ardi basaira, tidaklah Allah menurunkan basair ini, basair maksudnya mukjizat-mukjizat, ya, kepada mereka kecuali yang menurunkan adalah Rabbus samawati wal ard, Rabbnya seluruh langit dan bumi. Wa qala ta'ala anhu wa an qaumih, dan Allah Ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya, wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa, mereka menentangnya dan mereka meyakini, diri-diri mereka meyakininya, ya, padahal diri-diri mereka meyakininya, tapi menentangnya. Kenapa? Uzulman wa uluwa, karena zalim dan sombong. Walihada qala wa ma rabbul alamin, ya, oleh karena itulah Fir'aun berkata, kalau begitu siapa rabbul alamin? Ala wajil ingkar lahu tajahul al-arifi, ya, untuk mengingkari Allah dengan tajahul al-arifi, dengan kepura-puraan orang yang sudah tahu. Qala lahu Musa. Maka Musa berkata kepadanya, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Siapakah Rabbul Alamin? Ya Rabbul Alamin adalah Rabb langit-langit dan bumi yang ada dan yang ada di keduanya. Itu jika kalian muqinin, meyakininya. Qul, maka Fir'aun berkata lagi, Qul liman haulahu ala tastami'un. Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ala tastami'un. Ya, tidakkah kalian mendengar ucapan Musa ini? Qala rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin. Maka Musa berkata, Rabb kalian dan Rabb bapak-bapak kalian yang nenek moyang kalian. Qala inna rasulukum. Maka Fir'aun membalas, inna rasulukum. Sesungguhnya rasul kalian ini, utusan yang diutus kepada kalian ini, allazi ursila ilaikum la majnun, yang diutus kepada kalian dia udah gila. Yang dimaksud Fir'aun di sini siapa? Musa. Qala, Musa berkata, qala rabbul masyriq wal maghrib wa ma bainahuma. Musa berkata, Rabb timur dan barat yang di antara keduanya, in kuntum taqilun. Dialah Rabb kalian jika kalian memikirkannya. Nah, Fir'aun berarti punya tauhid rububiyah enggak? Ada enggak? Meyakini, nah. Tapi enggak bermanfaat sedikit pun. Nah, para pilih, tafadhal. Waqad za'am. Mana? Lam takun lahu mahiyatun. Ajaza Musa anil jawab wa hadza ghalatu inna ma hadza istifhamu inkaru wa yahdu wa inna ma hadza istifhamu inkari wa inna ma hadza istifhamu inkari wa juhdi wa jahdi musbitan lahu lam yakun musbitan lahu taliban lil ilmi bima hiyati walihada bayana lahu Musa annahu ma'ru wa anna ayati wadala ila rubiyati al-qalb wa azal wa ashtar minna yustara'an cukup ini dulu. Ya. Masya Allah. Qala waqad za'ama ta'ifatun sekelompok orang qad za'ama mereka menyangka anna Fir'aun sa'ala Musa mustafhiman 'anil mahiyah. Menyangka bahwasannya Fir'aun itu bertanya kepada Musa. Pertanyaan Fir'aun apa? Wa ma rabbul alamin. Siapa rabbul alamin? Gitu kan? Fir'aun bertanya kepada Musa begitu. Siapa rabbul alamin? Ya, dijawab oleh Musa. Ya, rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Ini dijawab oleh Musa. Fir'aun kan bertanya itu pura-pura enggak tahu dan untuk mengingkar. Nah, kata kelompok ini, kelompok yang nyeleneh ini, mereka mengatakan, "Oh, enggak." Ya. Musa itu bertanya kepada apa? Fir'aun bertanya kepada Musa, mustafhiman anil mahiyah. Itu meminta penjelasan, meminta pemahaman yang benar anil mahiyah tentang substansi atau hakikat dari Rabbul Alamin. Substansinya apa? Hakikatnya apa? Gitu. Ya. Dari kata mereka. Ini mereka hendak membela Fir'aun, pengacara Fir'aun di kelompok ini. Wa annal mas'ula anhu lamma lam takun lahu bimahiyatun. Nah, yang ditanyakan dari Fir'aun kepada Musa itu lamma lam takun lahu mahiyatun. Itu bukan apa namanya, bukanlah substansinya yang ditanya, ya, itu bukanlah substansinya aja za Musa anil jawab, sehingga Musa nggak bisa jawab, ya, sehingga Musa nggak bisa jawab. Nauzubillah, wa hadza ghalatun, ini adalah ghalat, ini adalah kekeliruan. Wa inna ma hadza istifhamu inkarin wa jahdin. Sesungguhnya pertanyaan Fir'aun itu adalah pertanyaan pengingkaran dan penentangan. Ya, na'udzubillah. Ya, kalau ada yang mengatakan Fir'aun bertanya pada Musa tentang hakikat sebenarnya, enggak. Fir'aun sudah tahu. Ya, Fir'aun sudah tahu sebagaimana yang Allah telah tetapkan. Telah tetapkan bagaimana Allah Ta'ala menetapkan hal ini, ya, yaitu wajahadu biha wastaiqonatha anfusuhum zulman wa uluwa. Ya, istaiqonat ha anfusuhum, diri-diri mereka telah meyakini. Gimana ceritanya? Musa memang betul-betul nanya gitu. Enggak ada. Dan Musa apa Firaun betul-betul nanya dan Musa enggak bisa jawab. Nauzubillah. Ya. Firaun bertanya, "Wa ma rabbul alamin?" Siapa? Ya. Rabbul alamin. Pertanyaan ini hanya pertanyaan mengingkari, ngeledek dari Fir'aun. Ya, kamadalla sa'iru ayatil Qur'an. Sebagaimana ditunjukkan oleh banyak seluruh ayat Qur'an. Ala anna Fir'auna kana jahidan lillah. Bahwa Fir'aun itulah penentang Allah nafian lahu. Yang menafikannya. Lam yakun lahu, lam yakun musbitan lahu. Wa taliban lil ilmi bimahiyati. Fir'aun bukanlah orang yang menetapkannya. Dan dia pun tidak mencari ilmu tentang hakikatnya, substansinya. Dia tidak bertanya tentang substansinya. Dia memang mau ngeledekannya. Falihada bayyana lahum Musa annahum ma'rufun. Oleh karena itulah Musa menjelaskan kepada mereka, kepada Fir'aun dan kaumnya, annahu bahwasanya Allah ma'rufun. Itu sudah dikenal, diketahui. Wa anna ayatihi wa dalailas rububiyatihi azharu wa asharu. Dan bahwa ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah, dalil-dalilnya, rububiyahnya, itu lebih nampak, lebih masyhur min ayus ala anhu. Bima huwa, itu lebih nampak, lebih masyhur, lebih jelas daripada atau dibandingkan dengan ditanya tentang dirinya. Yaitu dengan pertanyaan, bima huwa, siapakah dia? Bal huwa subhana a'rafu wa adharu wa abyanu min ayu jahala. Bahkan Allah lah yang paling dikenal, yang paling nampak, paling jelas, paling terang daripada tidak diketahui. Bal ma'rifatuhu mustaqirratun fil fitri. Bahkan ya, pengetahuan mengetahuinya, seorang hamba mengetahui Allah, itu sudah pengetahuan seorang hamba kepada Allah itu mustaqirratun, itu sudah terpatri, ya, fil fitr, di fitrah-fitrah hamba. A'zama min ma'rifati kulli ma'rufin. Maka pengetahuan hamba kepada Allah, ya, secara fitrahnya sudah terpatri, itu lebih besar daripada pengetahuan segala sesuatu yang sudah diketahui sekalipun. Ya, seorang hamba dengan refleksnya mengatakan Allah ada di atas. Bahkan orang yang mengingkari Allah ada di atas, dia pun gak bisa mengingkari fitrahnya. Dia suka nunjuk-nunjuk. Ada ustadz yang mengingkari Allah di atas ars, ketika mengisyaratkan Allah, nunjuk ke atas. Nah, ini fitrahnya. Nah, nanti kalau ditanya, oh enggak, itu tadi itu aja isyarat tadi. Ya, kemudian Syekh Marwanto, walam yu'raf. Walam yu'raf inna al-alama lahu sawmi'ani mutamasilani fi sifati wa af'ali wa inna sanawiyata min al-majusi wal ma'nawiyatu wal ma'nawiyata An-Nuri Muttafiquna ala an-nuru khairun min al-dhulmati wa huwa al-ilahu al-mahmud wa anna dhulmata sariratun shirriratun mutanazi'un mutanazi'una fi dhulmati al-hiya wa limatun aw muhdatsatun falam yusbitu rabbaini mutamasilain. Nah, ini dulu ya, ini takrir tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah pengakuan bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu. Ini yang ditetapkan oleh kalangan musyrikun ya. Sebagaimana yang Allah telah menyebutkan di Al-Qur'an tentang mereka, wal insal tahum man khalaqahum man razaqahum, itu kan la yaquluna Allah fa anna yuhakun. Nah, walam yu'raf an ahadin min at-tawaif, dan tidak diketahui seorang pun dari kelompok apapun, annahu qal, dia menyatakan innal alam lahu sani'an mutamatsilan, alam ini, alam jagat raya dunia ini punya dua pencipta yang mutamatsilan, yang sama, yang setara, fi sifati wal af'al, dalam sifat dan af'al, dalam sifat-sifatnya dan perbuatannya. Enggak ada kelompok mana, enggak ada ya, enggak ada yang demikian. Fa inna sanawiyata min al-majus, maka kelompok sanawiyah dari majus, kalau dari kalangan majus wal manawiyah dan manawiyah, manawiyah ya, kalau di footnote itu wahum min sanawiyah nisbah ila muassisiha mani ibni fatik ya. Manawiyah itu adalah mereka dari kalangan sanawiyah, ya, dinisbatkan kepada muassisnya, penggagasnya, itu Mani bin Fatik yang dilahirkan pada tahun 215 Hijriah di Babil. Di Babil itu Babilonia. Ya. Wadara sama ma fi fil adyani al-farisiyah wal al-qadamiyah al-qadimah wala siyama al-aqidah zada syaqqu wa kutubah zada syaqqu Zoroaster ini mungkin ya. Dia mempelajari berbagai agama yang terdahulu di Persia, terutama akidah Zoroaster dan kitab-kitabnya, Nasraniyah. Baik. Nah, Sanawiyah dan dari kalangan Majusi, Manawiyah, qailin, mereka berpendapat, berkata, bil aslain, tentang dua asal, tentang dua landasan, tentang dua Tuhan, yaitu an-nuri wa dhulma, cahaya dan kegelapan. Wa anal alam sadara anhuma, bahwasanya alam ini berasal dari keduanya. Muttafiquna ala anna an-nur, mereka bersepakat bahwasanya cahaya khairun min ad-dhulma, lebih baik daripada apa? Daripada kegelapan. Wa huwa al-ilahul mahmud, ini cahaya apa Tuhan cahaya adalah Tuhan yang terpuji. Wa nadzulmah syirriratun madzmumah, sedangkan Tuhan kegelapan ini adalah kejahatan yang tercela. Wa hum mutanazi'una fi dzulmah, mereka berselisih terkait tentang zulmah, hal hiya qadimatun am muhdatsatun, apakah zulmah ini lebih dahulu atau baru. falam yusbitu rabbaini mutamatsilain. Dan mereka pun tidak menetapkan dua rob yang semisal. Ini perhatikan ya, kawan. Ini aliran sesat. Aliran sesat Majusi aja. Mereka tidak menyatakan ada dua pencipta di alam ini yang semisal. Ya, mereka mengatakan Tuhan cahaya lebih baik pada Tuhan api. Enggak semisal, enggak setara. Paham enggak antum di sini? Kok bisa sekarang? Ada yang menyatakan ada yang semisal. Setara. Ini lebih sesat dari kalangan Majusi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Oleh karena itu ya, ada ulama yang mengatakan enggak ada atau tidak diketahui umat dari umat-umat terdahulu yang mereka menyekutukan Allah pada tauhid rububiyah kecuali itu hanya Majusi. Majusilah yang ya, menyatakan bahwa ini dari kalangan umat terdahulu ya, bahwa sang pencipta itu adalah selain Allah. Yaitu kegelapan dan cahaya. Kalau Fir'aun mengakui, kalau Majusi memang mereka meyakini demikian. Ya. Kemudian sudah sampai sini dibaca Marwanto ya. Sedikit lagi Marwanto. Waman Nasrani. Waman Nasrani al-Qadiruna bi-tasbih. Fa innahum lam yusbitu bil-alami salasatu arbabin. Amaf'ul salasata dari yusbitu. Salasata arbabin. Yanfasiru ba'dhum an ba'di. An ba'di. Bal muttafiquna bal hum muttafiqun ala, enggak ada humnya antum, enggak ada ala anna sawiya ala alama ala alami al alami wahidun qabarna terus wa yaquluna bismillah abi abi wa bibnil wal ibni war ruhil qudusi ilahun wahidun ana jawab. Wa amman nasara al-qailuna bitasris. Ya, adapun Nasrani yang mereka berpendapat dengan tasris. Apa tasris kalau kita terjemah? Trinitas. Trinitas. Ini kafir mereka ya. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah. Kafir mereka dengan pernyataan mereka ini. Ya, mereka menjadikan Allah itu salah satu dari trinitas. Ya, di samping mereka menyatakan Isa anak Allah. Kafir dari banyak hal Nasrani. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiih ibnu maryam. Ya. Wa qalat an-nasara al masiih ibnu Allah. Na'udzubillah. Nah, fa innahum lam yusbitu lil alam salasata arbabin. Nah, walaupun mereka berpendapat dengan pendapat trinitas ini, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus, Jibril. Mereka tidak menetapkan untuk alam ini ada rob-rob, tiga rob. Ada tiga rob, yabsiru, yanfasilu, ba'duhum an ba'din. Yang satu sama lain, masing-masing terpisah. Enggak demikian. Balhum muttafiquna ala anna sani al-alami wahidun. Bahkan mereka Nasrani bersepakat bahwa sang pencipta alam ini ya satu. Yaitu Tuhan Bapa Allah, kata mereka. Kalau Nasoro lokal menyebutnya Allah, ya. Kalau Nasoro Arab, ya. Paham Allah. Mereka belajar tajwid. Ya. Nah, barakallahu fikum. Wayaqulun bismil abi wal ibni wa ruhil qudus ilahun wahidun. Mereka menyatakan dengan nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ilah yang satu. Bukan ilah yang tiga, ilah yang ilah yang satu. Nah, Abu Aqilah lagi tadi kepotong Abu Aqilah. Bimakna makul. Mudaf. Terus. Layakkan sunani yattafiqani. Yattafiqan. Yattafiqani ala makna wahidin. Fa'innahum yakuluna huwa wahidun bidzati. Salah satun bil uqnum. Warakonimu difasirunaha taratan bil khawasi, taratan bis sifati, taratan bil ashkhasi. Faqad qatala Allahu al ibada ala fasadi hadhihi al aqwali ba'da tasawwur al tam. Wa bil jumlati fahum la yaquluna bi isbati khaliqaini mutawasilain. Nah. Ya. Adapun Nasrani wa qauluhum fi tasrif, dan pendapat mereka tentang trinitas itu sendiri mutanaqidun fi nafsih. Ya, itu sendiri kontradiksi. Wa qauluhum fil hulul afsadu minhu. Dan pendapat mereka kalangan ya, ahli bid'ah hulul afwan. Pendapat mereka Nasrani yang hulul menyatu tiga itu Allah dengan Isa dengan Ruh ilahun wahid. Yang mereka menangkan Bismillah wal ibn wal ruhul kudus ilahun wahidun, ini afsadu minhu, ya, lebih rusak daripada pendapat yang trinitas tadi. Walihada kanu muttaribina fi fahmihi, oleh karena itulah mereka kaum Nasrani mereka berselisih tentang memahaminya ini. Wa fi ta'biri anhu, dan dalam mengungkapkannya, la yakadu wahidun minhum yu'abiru anhu bima'na ma'khulin, bahkan hampir-hampir seorang pun di antara mereka tidak mampu, tidak dapat mengungkapkan hal tersebut dengan makna yang makul, yang logis, yang dapat dicerna dengan akal. Walayaka dusnani yattafiqan ala ma'nan wahidin, dan hampir-hampir dua orang dari mereka dapat bersepakat, tidak apa, hampir-hampir saja tidak dapat bersepakat dua orang di antara mereka, ya, mengungkapkan hal ini dengan makna yang satu. Fa innahum yaqulun, mereka menyatakan ha wa wahidun bidzat, salah satu, ya, dia adalah Allah wahidun bidzat, ya, salah satu bil uknum, ya, tapi tiga dalam uknum. Uknum itu bukan bahasa kita uknum, ya. Uknum kalau dalam kamus lisanul Arab itu maknanya al akonim usul, uknum aslun, begitu. Uknum aslun, uknum bukan uknum. Ya, keliru kalau kita pahami ini oknum dari bahasa Arab. Ya. Baik. Fa innam yaqulun huwa wahidun bidzat. Mereka menyatakan Allah ya, huwa wahidun bidzat. Ya, Allah itu wahid satu dalam zatnya. Tapi salah satun bil uknum, tapi tiga dalam uknum. Tiga dalam asal. Tiga dalam satu yang pokok. Wal aqonim, dan pokok-pokok itu semua ya, yufassirunaha taratan bil khawas. Terkadang mereka mentafsirkannya dengan khawas yang khusus, wa taratan bi sifat. Terkadang mereka mentafsirkannya dengan sifat, wa taratan bil ashkhas. Terkadang mereka mentafsirkannya dengan ashkhas, beberapa person. Wa qad fatarallahu al ibadah, dan Allah telah memfitrahkan kepada para hamba ala fasadi hadhil aqwali ba'da tasawwiri at-tami, ya, kepada para hamba setelah para hamba membayangkan, menelusuri hal ini dengan pembayangan, dengan perenungan yang sempurna untuk mendustakannya, ala fasad. Allah memfitrahkan para hamba ya, untuk menyatakan kerusakan hadhil aqwal, ya, pendapat-pendapat ini. Wabil jumlah, maka secara umum, fahum la yaquluna bi isbati khaliqaini mutamatsilain. Secara umum Nasrani tidak menetapkan ya, alam ini ada dua sang pencipta yang setara. Tapi ya, saya dipahami sini ya. As'aib pada wal maksudu huna manik wal ma di ajzi an takdiri hada di akhir wajah wajah mana anakmu ditalakka. Nah ini dulu ya, wal maksudu huna, maksud dari sini ya, annahu laysa fil ta'ifi man yusbitu lil alami sani'aini mutamatsilain. Maksud dari penjelasan beliau di sini, bahwa laisa fi ta'ifi, tidak ada dari kelompok manapun ya yang menetapkan pada alam ini ada dua pencipta yang semisal, yang setara. Ma anna katsiran min ahli kalami wan nadari wal falsafati ta'ibu fi isbati hadzal matlubi wa takhririhi. Padahal mayoritas ahlul kalam, ahlul nador, ahlul filsafat, mereka telah ta'ibu, berlelah-lelah dalam menetapkan tuntutan ini dan penetapan ini. Untuk mereka meneliti bahwasanya di alam ini enggak ada dua pencipta yang semisal. Mereka capek-capek demikian. Wa minhum man i'tarafa bil ajz. Ya, di antara mereka ada yang sudah mengakui bil ajzi, ya, atas ketidakmampuan an taqriri hadza bil aql, untuk menetapkan hal ini dengan akal, makanya pakai akal. Wa zama annahu yatalaqqa bis sam min as-sama, dan mereka menyangka bahwa ini ya hanya diterima lewat jalur sama, artinya lewat jalur wahyu. Ya, ini atas fitrah aja, kata Nabi, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Cukup deh ya. Besok insyaallah lanjut lagi. Besok kita lanjut ke wal masyhur inda ahli nadar. Isbatuhu bidalil at-tamanu. Ya, bagi antum yang mau tanya, tafadhol silakan.